Yang terpenting dalam memperingati nuzulul Quran itu bukan format acaranya secara seremonial, tapi bagaimana kita bisa menuzulkan Al-Quran itu dalam jiwa kita sehingga Al-Quran benar-benar menjadi karakter kehidupan kita. Alhamdulillah diawali dengan qori yang luar biasa, membacanya mudah-mudahan jadi qori internasional, mudah-mudahan jadi pembaca Al-Quran tingkat dunia, bila perlu sampai tingkat akhirat. Lebih dahsyat lagi, harusnya yang kasih ceramah itu pengamal Al-Quran tingkat dunia. Harusnya, bukan kul huwaile. Harusnya yang kasih ceramah adalah pengamal Al-Quran tingkat dunia. Gelekno aku nek ono sak dunyo iki pengamal Al-Quran tingkat dunia. Kok meneng? Sayangnya banyak di antara kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Padahal santri manggone ning pondok, tapi belum bisa membaca Al-Quran. Baru bisa membunyikan Al-Quran. Dereng saged maca, nembe saged ngunekke. Ini kritik, mudah-mudahan membangun. Para santri jangan tersinggung. Ngece, ngenyek. Lah wong aku wis hafal kok diarani gak iso maca. Mungkin adik-adik santri sampean sudah hafal, hafalnya pun masih dalam tingkat membunyikan saja, belum membaca. Apa bedanya membunyikan dengan membaca? Kalau membunyikan itu membunyikan. Nah, kalau membaca itu membaca. Lah kan beda. Membunyikan, ngunekke, itu memindah dari tulisan ke ucapan. Mindah songko tulisan nyang ucapan, iku jenenge ngunekke, membunyikan. Kalau membaca, memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Nah, selama ini tengene Quran sampean-sampean niku sampun faham maksude, sampun faham artine, makna kandungane napa dereng? Langkah niku berarti dereng maca namine, nembe ngunekke, itu dapat pahala tapi belum dapat hidayah, belum dapat petunjuk. Padahal fungsi utama Al-Quran itu apa? Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran, unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, mumune Allah kaya wong sambat kok kaya utang. Bulan Ramadan, bulan di mana Al-Qur'an diturunkan, fungsi utamanya hudal linnas, sebagai petunjuk global bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, penjelasan rinci tentang petunjuk tadi, wal furqan, dan pembeda yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk. Fungsi utama Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, sebagai penjelas, dan sebagai pembeda. Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran adalah landasan operasional. Ngerti karepmu, gak ngerti karepmu? Loh, memang Quran itu politik, blok. Al-Quran itu politik, mempolitisasi agar manusia yang salah jadi benar, yang buruk jadi baik. Nek menang wis dadi kiai kowe. Jadi kalau ibarat berkendara naik mobil, Quran itu fungsinya koyok GPS. Dipasang di dashboard mobil bukan untuk gaya-gayanan, bukan untuk gengsi-gengsian, tapi sebagai fungsi kita mau kemana, ketik alamatnya, kita nggak akan tersesat. Salah satunya seperti itu. Nah, hebatnya Quran yang begitu tebel, 30 juz, 114 surat, bisa dihafal di luar kepala tanpa satu huruf, bahkan satu harokat pun yang terlewatkan. Gak ada buku apapun di dunia ini yang bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun, kecuali Al-Quran. Ini salah satu mukjizatnya. Golekno buku apa sing iso dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun, sehingga di mana-mana banyak musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan Al-Quran. Tapi kita kan enggak pernah dengar ada lomba hafalan Injil, lomba hafalan Weda, lomba hafalan Tripitaka. Enggak ada, memang enggak bisa dihafal. Orang yang paling alim pun di agama lain enggak ada yang hafal kitab sucinya. Tapi Al-Quran anak kecil saja bisa hafal. Soalnya sing tuwek hafal. Ya setidaknya kita kalau belum sampai tingkat hamilul Quran, minimal qariul Quran. Karena memang namanya saja Quran itu artinya akan bacaan. Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun. Sesungguhnya ini mbok gak digatekke kok. Laqur'anun karimun, yakti bacaan kang mulya. Pembaca Al-Quran mempunyai kedudukan yang hebat di sisi Allah. Sampai Kanjeng Nabi dawuh ngene menyangkut orang-orang yang ahli baca Al-Quran. Inna lillahi ta'ala ahlun fil ard, faman yarju liqa Allah falyukrim ahlahu. Itu gak ngerti yang wis mantuk-mantuk ngene. Ya ketokno lek santri kene iku pinter-pinter. Maksudnya pinter-pinter ngapusi. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di bumi. Keluarga dalam artian majaziyah, bukan keluarga dalam artian pertalian darah, hubungan nasab, mboten, tapi dalam artian majaziyah. Keluarga itu artinya betul-betul diperhatikan dan disayangi. Allah punya keluarga di bumi. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaknya dia memuliakan keluarga Allah di bumi. Para sahabat heran kemudian bertanya, hal lillahi ahlun ya Rasulullah, apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah? Kanjeng Nabi dawuh, na'am lillahi ahlun fil ard, iya Allah punya keluarga di bumi. Manhum, siapa mereka? Alladzina yaqra'unal Qur'an, orang-orang yang ahli membaca Al-Quran itu diakui sebagai keluarga Allah. Artinya betul-betul diperhatikan dan dimuliakan. Kanjeng Nabi nerusno dawuhe, wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan pembaca Al-Quran keluarga Allah tadi, dia akan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, siapa yang meremehkan pembaca Al-Quran, maka dia juga akan diremehkan oleh Allah. Hebat wong sing ahli maca Quran. Bahkan besok di akhirat itu juga ada qori tingkat akhirat di surga. Titenono menawa sampeyan sok sida nyang swarga. Yo muga-muga sida. Tapi lek kaya potongamu bengak-bengok niku merawaske. Pembaca Al-Quran di kalangan para malaikat itu juga ada. Siapa pembaca Al-Quran di kalangan para malaikat? Pembaca Quran di kalangan malaikat itu adalah malaikat Israfil. Jadi selama ini santri-santri dengernya malaikat Israfil itu tukang nyebul trompet, tukang niup sur, sangkakala. Itu kalau udah ditiup berarti tanda kiamat. Lah padahal nyebule iku sok nek kiamat. Ono sing tekok, lah saiki nyapo malaikat Israfil? Ya tak jawab, ngresiki trompete. Yo ben gak tayengen. Lah gak diresiki engko tayengen piye? Wayah instruksi penyebulan tayengen mek muni seperapat. Berarti kiamatnya cuma seperapat. Bukan cuman itu, malaikat Israfil itu juga qori di kalangan para malaikat. Suaranya paling enak, paling kuat. Lha umpama suarane gak kuat ya gak dikei tugas nyebul trompet. Nah wong grup drum band ae lho sing tugase nyebul trompet iki mesti sing nafase suarane kuat. Nek suaramu ngrik-ngriken ngono kuwi ya tukang nabuh drum ae. Nah, tiap hari Jumat di surga itu ada agenda khusus perjamuan dengan Allah, dan seluruh ahli surga langsung berhadapan dengan Allah, memandang wajah Allah yang mulia. Dan memandang wajah Allah itu adalah kenikmatan terbesar di surga. Kenikmatan yang paling agung, yang paling indah, yang paling dahsyat adalah memandang wajah Allah. Itu jadwalnya tiap hari Jumat bareng-bareng sowan nang Gusti Allah digawe acara seremonial. Pembawa acarane malaikat Jibril. Mungkin ini diomongi kok gak percaya. Koriknya Nabi Dawud alaihi salam. Nanti Nabi Dawud di surga yang dibaca bukan kitab Zabur, yang dibaca juga Al-Quran. Subhanallah. Salah satu mukjizatnya Nabi Dawud itu kan suara tuh. Suaranya Nabi Dawud itu luar biasa. Umpama Nabi Dawud itu maca takbir teko kene, Allahu Akbar, itu bisa didengar sampai Banyuwangi, bisa didengar sampai Semarang. Nabi Dawud itu loh, di bawah pohon, terus di atas pohon pas petit ada burung. Lalu Nabi Dawud dahem imano irontok ceblok. Untung santri lanang gak duwe, santri wedok gak duwe. Kau umpama santri wedok duwe iku gawat. Lah kapan melaku sisipan karo santri lanang dahem manuke ceblok. Ya Allah. Suara Nabi Dawud itu luar biasa. Makanya qori-qori internasional itu punya doa untuk memperbagus suara. Allahumma ahsin sauti kama ahsanta 'ala Nabi Dawud alaihi salam. Ya Allah, baguskan dan indahkan suaraku seperti engkau mengindahkan suaranya, memperindah, mempercantik suara Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud itu suaranya luar biasa. Jadi nanti di surga tukang maca Qur'annya itu Nabi Daud alaihi salam. Ketika Nabi Daud membaca Al-Qur'an, apa saja yang ada di depannya itu leleh semua, meleleh, cair kabeh. Berarti watu-watu langsung leleh. Sujudnya malaikat pun terusik saking hebate. Ketika Nabi Daud maca Qur'an, malaikat nembe sujudnya terusik saking hebate. Apa sing ana nang ngarepe ku meleleh. Niki umpama tak ketoke ya gawat, masjid iki meleleh. Soalnya aku ra iso. Loh, hebatnya pembaca Al-Qur'an. Nah, jamaah rahimakumullah. Wis to, gak usah rewel, wong gak mbayar cerewet. Wes intine ngene wae. Muga-muga. Iya ya. Kabeh iki oleh barokah. Ya oleh barokahe Quran. Oleh barokahe para kiai. Sehingga nanti para santri betul-betul bisa menjadi penerus perjuangane Allahu yarham Mbah Yai Yunus. Alim betul, ulama bener. Saiki kan kathah ulama-ulamaan. Gak gampang lho. Diceluk ulama itu gak gampang. Bukan hanya sekedar pinter, wawasane luas, gak cukup ngono. Umpama ulama itu ukurannya sekedar pinter dan wawasan luas, yang paling layak menyandang gelar ulama adalah Syekh Google radhiyallahu anhu. Kuwi ditekoki apa njawab, mbah bener mbah ora. Lek wong pinter disebut cendekiawan, oke. Kalau hanya sekedar cendekiawan, oke. Tapi untuk disebut sebagai ulama nanti dulu. Nah, nek cendekiawan iki cendekiawan kabeh sih segini. Maksudnya cendeke nek awan. Bengi iso molor dawa. Ulama itu mbuh ra digatekke kok. Alladzina hum waratsatul anbiya, yang mereka adalah pewaris para nabi. Sing pantes diderei. Sing pantes digendoli. Iso nyelametke gak sembarangan. Makanya nek urusan nopo wae manut ulama. Pilihan-pilihan barang wis manut ulama, manut para kiai. Wong aku ki ngomong bener kok. Lah sama nek ora manut kiai arep manut sapa? Arep manut bandar togel. Ngono lho. Wis tak rungokno sik. Di antara syarat disebut ulama itu alladzina yanzurunan nas bi'ainir rahmah. Memandang manusia dengan pandangan kasih sayang, welas karo umat. Ciri pertama ulama itu welas nyang umat, welas asih nyang masyarakat. Lebih mementingkan urusan umat daripada urusan pribadi. Para kiai dulu begitu. Urusane dhewe kalah karo ngurusi umat. Ciri ulama yang pertama. Ngapunten. Ana wong pinter, alim, iso ngraji angin. Tapi nek nyang umat, nyang masyarakat kok mboten welas, bukan ulama. Saiki modele kereng-kerengan kok. Kesannya itu akhir zaman yang lebih kereng itu yang dianggap lebih ulama. Haram, syirik, bid'ah, kafir. Masya Allah, sampai sekarang takbir itu medeni. Padahal takbir itu kalimah yang agung. Dulu luar biasa, sekarang menakutkan. Ngurung takbir wedi. Kalau dulu zaman tahun 45. Mulane tak ceritani. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam rangka meneruskan resolusi jihad bahwasanya berperang melawan penjajah, bagi setiap mukallaf orang Islam yang sudah akil balik, yang berada, yang tinggal di jarak yang diperbolehkan mengkosor sholat, fardu ain hukume. Ini fardu ain tenan. Orang kok milih iki hukume fardu ain? Ono ngono ya ora ono ngono. Kowe edaran fardu ain. Ora usah guyu iki. Mosok milih lurah kok fardu ain. Iki resolusi jihad instruksine Mbah Hasyim Asy'ari. Sopo wae wong Islam sing akil balek, yang tinggal di tempat yang jaraknya boleh mengkosor sholat dari Surabaya, fardu ain hukumnya untuk ikut perang. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari kasih instruksi ke Bung Tomo sebagai pengobar semangat juang para pahlawan dulu. Instruksinya gimana? Agar supaya Pekik Merdeka itu digabung dengan kalimat takbir Allahu Akbar dalam satu nafas, saambekan merdeka Allahu Akbar saambekan. Iku dadi donga. Soale ijazah teko Mbah Hasyim Asy'ari. Mboten dipisah ora kok merdeka ambekan lagi Allahu Akbar. Mboten, digabung dadi siji. Merdeka Allahu Akbar. Iki ijazah donga, kekuatane dahsyat. Sekutu, sekutu ya ora sing ning dasmu kuwi. Nek kuwi kutu anae. Gabungan dari tentara penjajah, yono Amerika, yono Inggris, yono Londo, ketika mendengar Pekik Merdeka digabung karo takbir, ngeregeli, gemeter, drodok, senjatanya berjatuhan, sampai kepoyoh-poyoh, peceret. Ijazah soal ini. Loh, nek dipikir yo gak masuk akal Bapak Ibu. Jumlah tentara kalah, strategi perang kalah, persenjataan kalah, sekutu senjatanya lengkap, canggih. Lah pejuang dulu senjatanya cuma bambu runcing, bahasa Inggrisnya the pucuan. Pucuane pringi dilincipi karo rotan penjalin niku. Nemenang iki ambek kerikil. Watu cilik. Watu cilik jenenge kerikil. Iros cilik jenenge sotil. Uwah cilik jenenge pentil. Melenting cilik jenenge kutil. Wes. Kayak tukang ngapusi jenenge kancil. Wedok endel jenenge kenil. Untu merongos jenenge jengil. Wes. Krikil niku dipasani, dirialdoi, ditirakati, didungani kalih para kiai, diwacakno macam-macam donga, termasuk diwacakno ayat waraddallahu alladhina kafaru bighaidihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kanallahu qawiyan aziza. Krikil-krikil niki iso berfungsi dadi granat, iso berfungsi dadi bom. Soalnya dipasani, ditirakati, dirialdoi. Jadi ono mobil tank Pe tentara sekutu liwat, diantem gue kerikil, meledak, dor, meledak. Nyapa? Lawang granat kok? Yo granat yang ngaget ke? Apa no? Granat suaranya curut no? Wae granate bojomu kuwi. Nek granat tenanan kok. Iki diwacakno merdeka Allahu Akbar ngono. Lah saiki Allahu Akbar iki disalahgunakan. Demo nganggo Allahu Akbar. Ngadepi DPR Allahu Akbar. Ngadepi polisi Allahu Akbar. Nah, padahal polisine yo Islam. Jawabe gampang, sami Allahu liman hamidah. Nah, sing nyawang do gumun akhirnya kompak Rabbana lakal hamd. Sembuh. Wes. Mangkane harapan kita ya tentu mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar Ramadan yang barokah buat kita. Enggak peranaane wong jajar ya ora ngarah. Dan di 10 hari akhir yang kemungkinan besar berdasarkan banyak riwayat turunnya Lailatul Qadar di 10 hari akhir ini, itu dibuktikan dengan setiap memasuki 10 hari akhir Ramadan, terutama di malam hari, Rasulullah seakan-akan enggak ngurusi umat. Beliau fokus konsentrasi ibadah. Istri-istri beliau, putra-putri, keluarga dan para sahabatnya semua digerakkan iktikaf di masjid, wis meninggalkan urusan duniawi menghadang turunnya Lailatul Qadar. Kalau kita pikir setahun ya, kita dikasih usia 365 hari. Masa cuma dipotong 10 hari saja di 10 hari akhir Ramadan kok enggak mau tenanan ibadahnya? Kan kebangetan banget, udah kebangetan banget, kebacut kebangetan. Wong 365 dino uripmu setahun dipotong 10 dino ae kon fokus akhirat. Lho kok sik panggah gak gelem, malah penting mercone timbang maca Qur'ane. Bohong kalau ingin masuk surga. Yo meneng to. Soalnya kelakuanmu ngono kuwi. Lah sing wedok yo ora usah guyang-guyu. Wong nyatane nek 10 hari akhir traweh malah kendo, maca Qur'ane ditinggalke. Soalnya ribut leh gawe jajan. Ribut leh tawaf ning pasar. Sing kelambi, sing jilbab, sing BH, sing ya Allah, padahal ini momen kemungkinan terbesar Lailatul Qadarnya, cuma orang yang benar dan itu tanda bahwa orang itu dapat Lailatul Qadar itu ibadahnya istiqomah. Jadi sungguh-sungguh dalam beribadah mulai awal Ramadan sampai Ramadan habis, dia selalu sungguh-sungguh dalam beribadah, itu cirinya orang yang dapat Lailatul Qadar. Gak kendo kenceng kaya potonganmu ngono. Senenganmu penting happy. Sing ngomong penting happy iki melu traweh kapan wis idzaah. Dadi mek uman petang rakaat, mbok melu imam sapa? Imam Samudra. Ya Allah. Nah, wis intinya Ramadan ini mencetak kita agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Biasa diartikan setiap khotib waktu khutbah. Khutbah itu mesti ada wasiat bitaqwallah, soalnya itu ya dadi rukune khutbah. Di maca khutbah nek ora ana wasiat bitaqwallah, khutbahe ora sah mergo rukune ditinggal. Nek khutbahe ora sah, salat Jumatane juga ora sah. Al khutbatani fiha maqam ruk'ataini minadh dhuhur. Salat Jumat itu gantine salat dhuhur, asline petang rakaat. Salat Jumat mek rong rakaat. Lah dua rakaatnya lagi ya dua khutbah itu. Nah kalau dua khutbahnya enggak sah, berarti salat Jumatannya juga enggak sah. Makanya sing bagian khotib niku kudu dipilih, aja sembarangan wong. Cangkem-cangkem rusak ngono kok aja dikon khutbah. Dandani sik. Nek wis apik lagi layak khutbah. Itu kan mesti ya ayyuhan nas ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, wonten ngatene nggih? Nggih apa wong kowe wayah khutbah turu ngono. Biasa diartikan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, secara umum menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Secara umum apa wae sing diperintah Allah, diperintah Rasulullah dilakoni, apa wae sing dicegah Allah, dilarang Rasulullah ditinggalke. Secara umum ngeten. Nah, kula mencoba untuk menerangkan takwa dari sisi lain. Kemutan dawuhe para kiai sepuh. Kula niku lek napa-napa nderek kiai sepuh. Lho nggih. Kula luwih seneng nderek kiai sepuh, soale sanad keilmuan, nasab keilmuan jelas. Usul sampai hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lainnya sama nek ngaji taklim, pertama diterangke bab milih guru. Cok sembarangan milih guru, soalnya guru itu menentukan dirimu. Dadimu piye kan gumantung gurumu. Ngene al ilmu nurun, orang nurun tapi nurun. Ilmune guru nurun nang murite, sehingga guru ya pantes digugu, pantes ditiru. Ucapan, perilaku, hal ihwal guru itu akan dicontoh oleh murid-muridnya. Mulane santri pondok endi ae dadine piye? Iku ya sangat ditentukan oleh kiyaine piye. Lho iya. Mulane ana pepatah guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Bahkan pepatah itu sekarang berubah, guru kenceng berdiri, murid mengencingi guru. Nek kuwi sing tukang ngencingi wong sing ngomong. Nek santri biyen ora ana diulang ngaji kok bengak-bengok ini ora ana. Ngesai kitab ya. Kiyaine mbalah, santrine ngesai. Nah, pas kiyaine nerangke kok pene iki gedolanan tutuk-tutuke bangku tek tek tek alun ngoten niku langsung digetak karo kiyaine. Setan, setan. Langsung gitu, klekep gak wani. Saiki guru dibantah saiki ambek murid-e. Masyaallah. Lha wong ambek kiai mbantah apa mana terima gurumu kowe. Nyen ngapunten. Kula lek napa-napa manut kiai sepuh. Urusan napa mawon, tak pikir luwih slamet. Makane lek ten pundi-pundi saya sampaikan milih ustaz kiai itu ustaz dan kiai kanan, jangan yang kiai kiri, ustaz kiri. Ustaz kiai kanan, jangan yang kiri. Maksudnya kanan ku pripun? Ya iso maca teko tengen. Iso maca teko tengen, maca Quran ya teko kanan. Maca kitab kuning teko kanan. Kitab turas teko kanan. Kuwi jelas wis mateng kuwi nahwu, sorob, usul fikih, qawaidul fiqhiyah, mustalahul hadis, mantek balaghah mateng wis ane. Ulumut tafsir mateng wis ane. Iso maca teko tengen. Jenenge ustaz kanan, kiai kanan. Lan ustaz kiri, kiai kiri, macane kok kiwa, mesti terjemah. Buku bukan Fathul Wahab kok ya gobek-gobek kok rumangsane serondeng. Enek kula ngoten. Ana sapa ae? Wah, pidatone enak ceramai pinter lek ngomong orasi pinter tapi kon maca kok tengen gak iso geh aku kon melu tenan aku gak kudu melu aku yang manut kiai-kiai sepuh sing iso maca kok tengen walaupun ngajine sulam saf apa sulam taufik safinatun najah fathul qorib ta'limul muta'allim bidayatul hidayah aku manut sing kuwi. Yo jadi remeh no kiai-kiai ngono ku kadang ora patek fase tapi wusul nang Allah isyadru nyambung nang Gusti Allah donga ora patek fase tapi mandi Allahumma inna nasaluka salamatan piddin wa ngapiya tampil jasadi jiada tampil ngilmi wa barokah tampil rezeki tobatang koblal maut rokematan ngindal maut hawin ngalaina fi sakaratil maut ngono tak amini mbak amin ya Allah amin soale kiai-kiai ngono ku gak kenal proposal ora tau ngrubah kuitansi ora tau ngapusi ora melok politik lah iya lah nek sing nom-nom Allahumma inna nas'aluka nas'aluka nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq leh mone qaf nganti intil-intile merotol iki rizq rontok gah aku kan amin longge jombok remeh ke nek kula luweh mantep sing kiai-kiai sepuh ngoten niku. Pemane model kaya ngono-ngono. Mulane ya, kowe leh urung apal Alfia. Aja golek Alfia. Alfia tulisan Arab iki wapal kesek, pahami sik lek wis ngelontok baru golek Alfia kudungan. Masuk iki apa kowe mriti rapal ngono apa tongamu. Engko nasripe mbulet ta ngono. Pancene santri iki ya macam-macam ngene. Macam-macam. Wis gak apa-apa nak, sing penting oleh barokah. Sak nakal nakale bocah pondok. Pokoke gelem mangkono pondok oleh barokah. Sak mbeling-belinge. Janji gelem ten pondok angsal barokah. Amin. Senajan bejat cangkeme kaya iki. Gelem manggon ning pondok oleh barokah. Amin. Lho saestu. Lho. Mburi ya sik ana sisane kae. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulane welas karo umat mau sehingga rungokno to rungokke bukan hanya mengandalkan rijaluddin tapi juga menguasai rijalul ummah kalau istilah sekarang orang meng IQ tapi juga memiliki EQ dan SQ bukan cuma intellectual quotient tapi emotional quotient dan spiritual quotient. Ngapunten Bu lek ngoten niku jelas mboten paham. Soale ketoke ganteng tapi oon. Mulane kula pesen Bu model ngono kae aja nganti pek mantu. Ngentekke donyamu. Tho, ya mesake putrine panjenengan kok legrek nek ngono kok. Wong kuwi mazhabe ora ming mo limo. Nek mo limo kan ming moh mergawe mangan melu maratuwa. Lah kuwi mo pirang-pirang kuwi mazhabe. moh mergawe mangan melu morotua, morotua muring-muring mantu mesam-mesem, morotua mobeng mantu mencap-mencep, morotua mongkok mampu menengahe, morotua mati mantu melu marisi. Nung, muno kae dadine. Ya tepuk tangan opo jane koclok. La haula wala quwata illa billah. Mulane sukses oleh nyebarke agama ning Indonesia yang dulunya sama sekali enggak kenal Allah. Enggak kenal Islam. Biyen kan Hindu, Buddha, ateis, klenik. Klenik ku bangsane Nyai Basingah, Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong, wa ala alihi washabi ajmain. Kok iso 90% Malik Grimbyang memeluk Islam? Ya metodene sing apik. Dadi nganggo filosofine cah angon. Para wali, para kiai itu neh ngemong umat, didik agama iku pakai politik cah angon. Lho anggitmu agama ya ora politik. Nek gak nganggo politik, gak iso berkembang. Santri rungokno. Iki kaidah ya. Man la ya'rifus siyasah akalahus siyasah. Orang yang tidak mengerti politik, dia akan dimakan oleh politik. Kuwi ketara santri goblok. Lek sampean ngaji nahwu, kuwi gak yo ngaji politik. Politik untuk membaca kitab kuning. Politik untuk memahami Al-Quran, memahami hadis dengan benar. Nahwu, sorob, mantek, balago, politik kabeh. Ora paham politik, masya Allah. Untungnya ora manggon nang pondok kowe. Cara manggon nang pondok kowe sembuh. Lah aku lek duwe santri model kaya ngono kuwi tak saduki kabeh ambek aku. Nggih. Wis, ora ngurusi sing sebelah kono. Dadi ngeten, Bu ya. Kula paringi satu gambaran, satu contoh ngon. Padahal ya ana kiyaine ana gus-guse nang cangkeme kaya ngono. Gak tok mikir kula. Ana kiyaine ana gus-guse lah ngono. Al adab fauqal ilmi. Akhlak, tata krama, adab itu kedudukannya jauh di atas ilmu. Nggih. Gak pati pinter tapi akhlaknya apik, itu jauh lebih mulia daripada pinter tapi gak duwe tata krama. Mulane man laisa lahul adab faqad dzubab. Orang yang gak punya adab itu seperti dzubab, laler. Man laisa lahul adab faqad dzubab wa wajaba alaihi santab. Wajib disantapi. Ya, kalau disantapi omongan gak kena, ya mbuh piye carane kan ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi memberikan pemahaman agama kepada masyarakat tidak memaksakan kehendak, tapi nganggo sistem angon. Apa to senengane masyarakat iki ditutke. Mulane gampang nerima. Kok umpama langsung dicukui agama gak gelem. Cah angon, namanya angon itu di belakang yang dingon. Ora kok nang ngarepe wong angon kok. Kaya angon wedhus, mesti nang burine wedhuse. Nek nang ngarepe dudu angon, blantik. Namanya angon ini nggo gurine. Kapan wedhus iki mlakune wis bener, ya dijarke wong wis bener. Lah engko nek mblehar nyimpang baru. Salah. Ngono. Sisteme angon beda karo blantik. Nek blantik nggo ngarepe wedhus, gelem ra gelem kudu manut. Sereti ae mbok keteke gulumu pokoke kudu manut. Mangkane golek pemimpin niku ya kudu pemimpin sing iso angon, aja pemimpin sing blantik. Nek ora masuk ya ora dadi kiai internasional lambemu. Rungokke. Dadi para ulama dulu seperti itu. Tak kasih contoh setunggal mawon, waktune wis mepet. Contoh setunggal mawon. Nyuwun pangapunten Bu Nyai. Bunyai niki niki pengajian sumbangan. Gek kula kula mantun ngeten tese ten mriko Bunyai tebe perjalananane. Pon. Gone kepengen sing dangu nggih kapan-kapan ngundang meleh ngono Bunyai. Tapi yo bondo. Ngene. Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq berhasil mengislamkan masyarakat Kudus yang dulunya banyak memeluk agama Hindu. Waktu itu masyarakat Kudus Hindu sangat dewakan binatang yang namanya sapi. Betul-betul dihormati, dimuliakan, diagungkan. Jadi sapi termasuk al-mukarram yang terhormat. Sampai sekarang di India begitu, sapi itu betul-betul dimuliakan. Numpak mobil ya, ono sapi turun no tengah dalan, mandek, gak gelem ganggu al-mukarram yang lagi tidur. Arep melakui ngenteni sak tangine al-mukarram. Sampai kau yang ono. Nah, ketika Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, umat Islam kan disunahkan untuk berkorban. Sing sugih nyembelih sapi. Wong Hindu tersinggung, piye karepe wong Islam? Dewa aku disembelih. Akhirnya Sunan Kudus ambil kebijakan untuk masyarakat Islam Kudus, kalau kurban jangan nyembelih sapi, menghormati saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Ganti nyembelih kerbau. Sampai saat ini kita sih melampau. Wong Kudus ini kurban kebo. Taman nongkrong golek daging sapi kangelan. Sampai dadi ilah-ilane nek wong Kudus gak oleh mangan sapi urip. Asline bukan gak oleh kayak gitu. Niku saking manute nang gone para kiai dan Sunan Kudus sangat menghargai tasamuh nang gone pemeluk agama lain. Ganti kebo. Boleh enggak korban nyembelih kebo? Boleh menurut Imam Syafi'i. Mbah lek Imam Samudra. Ya mangkane ngaji kuwi penting. Ora bengak-bengok tok ngono kuwi. Aku kuwatir sok nang marotuane bareng bengak-bengok. Kopi marotuwa, kopi. Oh marotuwa bento. Ya mene ora nggekno kopi mantu, marotuwa edan. Kowe gak ngisin-ngisini Darussalam kowe. Bagaimanapun sampeyan itu membawa alma mater Darussalam. Lah nek karaktermu model kaya ngono ku, sing elek Darussalam, almarhum almaghfur lah Mbah Yai Yunus kato telek lek duwe santri model begecil-begecil kaya rupamu ngono ku. Ya ngono coba, coba diangen-angen sing jero. Mangkane ngajine taklim Gus perlu digembleng mana Gus ngajine taklim. Apa lo Alfiah nek akhlake model kaya ngono ku gua. Nah. Yang kedua, amilun bi ilmi. Cirinya ulama itu mengamalkan ilmunya. Jadi antara ilmu dengan amalnya itu sama. Amilun bi ilmi. Ngamalno ilmune satunya kata dan perbuatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau disederhanakan, kabeh ilmu diamali, kabeh amal dielmoni. Ilmunya diamalkan, amalnya diilmukan, ngono terus. Kowe nyapa kowe oleh mrono nek ora wong wedok e. Kuwi ngono teko keri miyak-miyak. Wes nyawang rene. Ya wajar karena dia mereka-mereka kan pengen ngelihat aku. Jadi ilmune diamali. Amale diilmoni. Saya ulang. Kabeh ilmu diamali, kabeh amal dielmoni. Nek dhisik ilmune ditindak lanjuti dengan ngamalke. Nek dhisik amale ditindaklanjuti dengan mencari dasar ilmune. Jadi orang ngawur orang sembarangan, iki jenenge ilmune manfaat. Muga-muga sedaya santri ilmune manfaat. Karena para santri, ilmu iku ana sing manfaat, ilmu iku ana sing mubadir, malah ilmu iku ana sing madorot. Bahaya, menjadi bumerang yang mencelakakan pemiliknya sendiri. Ilmu jadi manfaat kalau dia dibarengi dengan amal dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge ilmune dadi manfaat. Nek dibarengi amal karo untuk hidayah Gusti Allah. Ilmu dadi mubadir karena dia digeletakkan. Digeletakkan itu ya digeletakkan. Dijarkan. Tidak diopeni. Iki duwe ilmu tapi padha karo ora duwe. Akeh sakniki ilmu digletakke. Mangkane kiai-kiai pesantren pundi mawon, lek wonten santrine sing boyong mesti diwasiati. Nek wis nyang omah, nyapo ae, kerja apa wae, usahakno, aja ninggal mulang, najan sak kelimah rong kalimah, iso mu apa ulangke. Roto-roto kiai niku wasiate lek enten santri badhe boyong, mesti pesen ngono. Tujuane supaya ilmune ora ilang. Soale mondok suwi neram, tapi bareng muleh wis sama sekali enggak pernah buka kitab, ilang. Cap ilang. Makane pesene ngono, aja ninggal mulang. Paling gak aja nganti ninggal mutolaah. Kitabe aja ditinggal. Supaya ilmune manfaat. Roto-roto kiai-kiai pondok nek dipamiti santrine boyong, pesene ngoten. Soale ilmune akeh nek ora diamalke, nggih padha karo ora duwe ilmu. Ana ngono kuwi. Mondoke 17 taun. Mulai niku ya mboten mulang. Adal pinter, mulai malah dadi belantik wedhus. Ngapunten. Padha karo duwe senjata istimewa tapi gak digawe. Apik senjatane. Bahane apik, tajam. Tapi gak dirumat, gak tau digunakke. Suwe-suwe ketul, ya akhirnya malah teyeng. Padha karo ora duwe. Wong lanang duwe senjata ora digunakke ya teyeng. Lho guyu nek dijak ngomong ngono ku langsung nyaut. Mosok trimo dikenguyah nguyuh tok. Ya panas, Bro. Lah ngene. Ilmu bisa jadi madarat, bahaya, mencelakakan sang pemilik. Kenapa? Ya karena disalahgunakan. Muga-muga ilmune manfaat kabeh. Nek ilmu kuwi diamalke, aja kaget. Akhirnya ilmuku tambah. Man amila ilman allamahullah. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa wonge gelem ngamalke ilmune bakal diwulangi langsung dening Gusti Allah. Sapa wonge gelem ngamalke ilmune, wong mau diparingi ilmu sing kathah dening Gusti Allah, barokahe ngamal. Mulane bukan hanya sampai pada tingkat allama bil qalam, tapi engko iso munggah nang tingkat allamal insana malam ya'lam. Kuwi wong nek gelem ngamalke ilmune, najan ilmune mung sithik tapi diamalke, akhirnya tambah akeh mergo diwulangi karo Gusti Allah. Nek allama bil qalam, entu ilmu melalui belajar. Tapi kalau allamal insana malam ya'lam, Allah membikin hati dan pikiran orang itu jernih, sehingga dari kejernihan hati dan pikiran Allah hadir mengajar langsung ilmu-ilmu kepada orang tersebut. Aja kaget adik-adik santri, ana bocah nang pondoki ora patek pinter, ngajine lho ora patek pinter, kalah karo kanca-kancane. Tapi begitu dia pulang, ilmu yang didapat dari pesantren walaupun sedikit ini diajarkan, diamalkan, akhirnya dia bisa jauh lebih alim daripada koncone sing nang pondok alim tapi mulih gak gelem mulang, gak gelem ngamalno ilmune. Kalah. Akeh sing ngono iku, banyak kasus seperti itu. Nyang pondoke ora patek pinter, ngajine yo kaya-kaya ora patek tenanan. Kalah karo kanca-kancane, tapi begitu mulih, lho sing dadi kiai malah ndekne, santrine kathah, yo alim. Lho kok iso ngaji malian? Diwulangi dening Gusti Allah. Barokah eleh ngamalke ilmune, gak kurangan santri nalika nang pondok pinter. Wis kabeh kitab lu hafal, mangan kitab entek 768. Tapi mulai malah dadi oon. Mergo yo gak diamalno. Mangkane apa isoe sampeyan, apa yang sampeyan dapat di pesantren ini, amalkan. Yang ketiga ciri ulama itu waqifun. Nyapa to Bu, aku ndelok jam-jamku dhewe kok. Waqifun ala sya'ni basyirun bi ahli zamani. Dadi ngerti kondisine umat. Mulane dadi kiai nang desa karo dadi kiai nang kota, gayane beda. Kenapa? Umat yang dihadapi berbeda, sehingga karakternya kiai beda. Kiai desa karo kiai kota gayane beda. Kiai desa, oh sing dihadapi umat-umat desa, ngadepi persoalan-persoalan ala desa. Nyun pangapunten nggih, bukan mengecilkan wong desa, mboten. Wong kiai-kiai hebat iki rata-rata laire mesti nang desa. Titeni kiai-kiai top, kiai-kiai besar, kiai-kiai hebat sedaya laire mesti nang desa. Nek lairno kutho gak iso kon dadi kiai hebat, ra ngira iso. Kabeh laire mesti nang desa. Mulane aja diremehno, cuma ya banyak nenek ngadepi masyarakat desa ki apa to pertanyaane paling yai dos pundi salat subuh niku sing leres ngangge kunut napa mboten, yai salat tarawih niku sing leres 8 rakaat napa 20 rakaat, yai nek gadah tiyang mati keluarga kapundhut niku dislameti napa mboten. Pertanyaane ngono, panen gabah ngoten iki zakate pinten, pancen ngadepi wong desa pertanyaane nggih seputar ngoten-ngoten niku. Yai lek ngeterke mayit yang kuburanku sing bener mlakune nang ngarepe mayit e apa nang mburine. Lha kula nate kok ditangleti ngoten niku, kula nggih wong desa. Ngeterke mayit ten kuburan niku sing leres ten ngarepe napa ten mburine, ya tak jawab, sak karepmu sing penting mayite ora mbok yek-yek aku yo ngono. Lha ngono kok ditakokke. Lah nek kiai kota yang dihadapi masyarakat kota yang lebih modern, lebih kritis, pertanyaannya juga lebih modern. Yai, bagaimana hukumnya akdun nikah melalui internet? Kiai kudu iso, enggak masalah. Boleh, enggak apa-apa. Tapi karena akdun nikahnya melalui internet, nanti jimaknya juga harus melalui internet. Lah caranya gimana, Yai? Ya download. Engko hasilnya di-print. Nah, kari 5 menit saiki. Lah, alah ya katok toh. Ngaji kok ora entuk wis lho piye. Wis rungokke. Sehingga salah satu faktor keberhasilan itu juga melalui khidmah ijtimaiyah. Pelayanan sosial. Jangan dikira Islam itu cuman vertikal. Aja dikira Islam ki meng ibadah mahdoh, ibadah ritual, sholat, poso, zakat, haji, maca Quran, dzikir, wiridan, muter tasbih tok wer wer wer wer wer wer klotak klotak klotak klotak klotak klotak klotak wer ambek wiridan sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer sulastri sulastri sulastri sulastri. Ya vertikal ya horizontal, ini dua tugas. Lho guyu ana wong ngomong dua yo guyu. Ora kok lali ngene ne ben suwe. Dua tugas yang ketok duane. Yang yang menengo. Jong gugupi wong, gupui wong yang tidak bisa dipisahkan. Ora kena mek sitok tok wae. Hablum minallah tok tapi hablum minannas ya. atau hablum minannas to apik hablum minallah ya lek ra kene kudu karo-karone. Lho kan kadang-kadang ngono, kadang-kadang tapi dudu wong kene, nek wong kene apik kok. Sing kene lho, kowe kan ra wong kene to kowe. Ora kleru piye wong kowe ra tau bener sekan. Kowe nek bener wis dadi ustad wis ana. Masa iki kan lagi ustrat. Ya ustad tapi urusan yang ketat-ketat. Nyun ngapunten. Kadang-kadang we karo dulur apik, karo tangga apik, karo kanca apik, karo sapa-sapa apik. Tapi gak gelem salat. Ramadan yo gak poso. Wonten mboten tasihane. Ngapunten. Aja dikira lek lingkungan pondok itu terus wonge apik-apik kabeh. Pondok iki kanggo ngresiki ibarat jeding, pinggire mesti peceren. Mesti kuwi. Pondok iki koyo jeding kanggo resik, kanggo adus, kanggo wudu, kanggo kebersihan, tapi pinggire jeding, sekitare jeding mesti ana pecerene. Mesti kuwi. Aja kaget sampean sekitar pondok pinggir pondokane wong resek. Peceren kuwi, Bro. Nek kae telek ora terima peceren kae. Ngapunten. Dadi ngajine gak nyacat. Zikir wiridan semangat. Tapi ketemu tangga ditekoki melengos, gak level. Mungkin merasa lebih kaya, merasa lebih cantik, padahal ayune wong wedok lho sak pira suwene. Wong wedok ayu iki ya umur 15 tekan 45. Sak ndure kuwi tebal. Tebal. Mulane nduk santri-santri ya. Aja do endel. Aja do kemenyek. Sing ayu-ayu iki lho, sampean ayu mergo isih enom. Apa-apane isih kenceng. Masih enom di sawang yo nyeneng ke uang, di lu engkau sih kau mburimu di sawang medeni uang ngono. Ya ngono melengak mengguri aku tadi. Kau ngono. Nae sonder delay wes do kendo bau bau teh wes do ngelokro, melaku wes sayak sayak. Gigi ompong, pipi kempong. Dodo karek tengerane tok ngono. Sing lembreh ngono. Nanti nggone BH kenceng ya panggah brosot. Lah wis ngono kuwi. Nek wis ngono kuwi lah arep ngopo? Ya. Lah ampun ngoten niku arep ngopo? Makane wis to rungokke. Rungokke. IQ AQ SQ. Dadi nek ten gene ayat Quran iki yo ulul albab. Ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Ulul albab itu ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, takwa, cerdas, terampil, hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif, ngerti, pinter, prigel. Jadi generasi yang pelopor bukan pengekor, yang perintis bukan pewaris, yang pengais bukan pengemis, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar. yang beradab bukan yang biadab, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang ahlul Quran bukan ahli pacaran. Mungkin kata-kata ini ora gampang, mulane larang. Kayak sampai rampung lagi teko maran. Mau arep rampung malah lagi teko. Allahumma sholli ala Muhammad. Es berkahi Quran, berkahi pesantren, berkahi para ulama, berkahi bulan Ramadan. Kula sampean kudu meningkat kualitas ibadahe. Soale wong Islam kuwi nek dijak nglakoni agama termasuk dijak hablum minallah hablum minannasnya tadi iku ada 3 level. Ada 3 level. Padha karo wong biyen disuguhi Quran ya terbagi jadi 3 tingkat, terbagi jadi 3 level. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtashid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Jadi ono 3 level. Level yang pertama yang zalimul li nafsi, ngani ngoyo nyang awake dhewe. Zalim pada diri sendiri. Level yang kedua muqtashid, sedengan, iki kelas tengah-tengah. Level yang tertinggi sabiqum bil khairati bi idznillah, cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Nek dijak nglakoni agama set set set set cepet. Dijak nglakoni api set set set set semangat dan cepat. Ibarat wong mlaku ngono, ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Dzalimul li nafsi lambat. Muqtashid standar. Sabiqum bil khairati bi idznillah sangat cepat cara wong mlaku. Kuwi nek wong Jawa ana tembange. Wong Jawa duwe tembang dondong apa salak duku cilik-cilik. Bu eling Bu tembange Bu. Dondong apa salak duku cilik-cilik, ngandong apa becak mlaku timi-timi. Ibu tindak pasar ora pareng derek, ora pareng rewel. Mengko ibu rawuh ngasta oleh-oleh kacang karo roti adik diparingi. Hidup ini kan ditawari 2 pilihan sesungguhnya. Lah iya. Dikon milih dondong apa salah? Enggak milih dondong, enggak milih salah, malah milih duku cilik-cilik. Umumnya orang awam seperti itu. Wong disuruh milih dondong apa salak, dia enggak milih dondong, enggak milih salak, yang dipilih malah duku cilik-cilik. Disuruh milih ngandong apa becak, enggak milih ngandong, enggak milih becak, malah milih mlaku timi-timi. Ngandong ini cepat, pakai tenaga kuda. Zaman dulu kan belum ada kendaraan-kendaraan canggih. Ngandong itu pakai tenaga kuda, cepat. Atau becak, tenagane pak lekmu. Standar. Berarti yang ngandong tenaga kuda cepat, ini yang sabiqum bil khairati bi idznillah. Yang becak tenaga manusia standar, ini yang muqtashid sedengan. Lah orang itu disuruh milih sabiqum bil khairati bi idznillah atau minimal muqtashid, yang dipilih malah dzalimun li nafsi, mlaku timi-timi. Wong dikongkon milih jadi imam atau jadi makmum, cepat atau standar. Lah kok gak milih imam, gak milih makmum, gak milih cepat, gak milih standar, yang dipilih lambat, mlaku timi-timi. Harusnya kan ngandong biar cepat, minimal becak standar. aja lambat mlaku timi-timi. Mula nek ibu tindak pasar ora pareng nderek. Nyapa? Nah mlakune timi-timi kok arep nderek. Dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok-bengok. Ngruweti to. Kenapa? Soale pikirane ora ibadah, ora ridane Allah, ora suwarga, orientasinya masih sangat rendah. Sing dipikirke mek kacang karo roti. Jadi yang dipikirke mek departemen perbadokan. Orientasinya belum ibadah, belum ridho Allah, belum surga. Orientasinya baru kacang sama roti. Wis anggere diparingi ya ora rewel, gak pareng nderek ya ora nderek. Iki makane kula lek ngomongi politisi-politisi niko, sampean niku lek lek pengen dapat suara terbanyak ndelok-ndelok sing diomongi. Kalau menengah ke atas, oke, tawarkan ideologi, visi dan misi. Tapi kalau menengah ke bawah, masyarakat awam, gak perlu terangno ideologi, visi dan misi, gak cetho. Ora dong, ora tok pikirane. Kowe nanti gawake kacang karo roti ndum-ndumke. Gawake sembako beres. Soalnya masyarakat kita masih banyak yang masyarakat berjuang, beras, baju dan uang. Nah, termasuk masyarakat jajar kene kan banyak yang tawanduk, artinya tahu warna duit. Oh, THR pikirane. Wong sing dipikirke meng kacang karo roti. Lah ini yang perlu dirubah. Stigma berpikir seperti ini harus dirubah. Makane salah satu misi kula akan memberikan pemahaman koyo ngono iku. Soale sampean milih sama nyoblos nek berdasarkan duit, kuwi akhire engko ya sing garake pemimpin-pemimpin ndak korupsi kae. Ya gara-gara ngono kuwi. Lho ngene iki perkarane apa? Ra paham politik. Eh nembengok neh. Wes jam 9 lewat, nyon pangapunten. Wes 1 jam lebih saya ngaji. Nggih, nyon pangapunten Kang Agung. Nggih, Gus nek kurang ya ngundang meneh, Gus. Gampang lho niki mawon pangapunten nggih, sampean nek ora percaya, tekoke tangga desamu, tangga kecamatanmu lho. Kuwi ana sing indian jadwal November Desember 2020. Lagi ini orang usah indan, orang usah ngantri lah. Moro-moro aku tekan kene, ya bodoh, bodoh karo untuk Lailatul Qadar tu. Ini gini orang ngerti karpe yang kebangetan. Terutama sing wedok-wedok ini, ibu-ibu ini, joresek-resek manut nunggane para kiai. Saya orang ngerti ya. Tak bela ni kaya demi sayangku padamu, demi cintaku padamu. Nyuwun pangapunten Gus, kula langsung nyuwun pamit keranten perjalanan ini mboten cekap 1 jam. Dadi estu nyuwun pangapunten mboten ngirangi raos hormat bunyai. Kula nggih ngertos disiapi mangan. Diaturi, tapi mangke kersane Gus-guse putra-putra jenengan sak mantune kalih nek kae aja kae ngentekno kae bunyai. Sing nika pun ngantos nderek mlebet dalem bunyai nika. Nika ngken sak wadah-wadahe klebu nek nika. Ya kalau konco-konco panitia lintune, kula langsung nyun pamit Gus, mboten kira-kira aus hormat. Jadi waktu mangan tak potong gawe ngaji ae. Ngono, wis gak mangan gak apa-apa aku ngalah. Lha soalnya kok waktune mangan paling gak setengah jam, langsung kula nyun pamit langsung neruske perjalanan. Aku udah janji sama istri aku nanti. Lha iya. Aku juga udah janji sama istri aku nanti insyaallah aku makan sahur di rumah. Nggak sama nih orang ngerasa kayak kok dino-dino ditinggali terus dia juga punya hati punya perasaan. Nah, aku demi belani dirimu kayak gini. Lo ngerti niki kula nek badhe budal ngaji pamit nih. Aku berangkat yang. Mborang ngandel yo biyene. Aku sampai saiki nyelok bojoku yo yang ngandel karepmu ora ngandel karepmu. Aku berangkat ngaji yang ngono kula jawab ya ngaji terus. Nggih. Ati lho piye enggak semendal wis kena. Apa padha wae. Makane aku yo engko aku insyaallah sahur nyang omah. Ngono kaya tenan. Nggih. Wis cipika-cipiki berangkat. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fili wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa li sahbati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Subuhun kudusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Asyadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'afu anna ya karim.